ilmu, yaitu ilmu syar'i yang mabniyun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat yang diambil sumbernya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang menjadikan seorang hamba memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah nyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya Allah, siapa mereka? Al-ulama. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Apa arti kalimat ini, Ami Fajar? Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan akan tetapi laisa minhum, bukan dari mereka. Mereka-merekanya ini siapa? Ini dhamir. Harus jelas aidnya, kembalinya kemana dhamir ini. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laisa minhum. Dan menjelaskan orang-orang yang tashabbaha bihim, berusaha menyerupai mereka, ahlul ilmi, walaysa minhum, dan bukan dari mereka. Yang dimaksud ini siapa, ya Aba Aliyah? Orang yang menyerupai ahlul ilmi, walaysa minhum. Ya, menyerupai ulama tapi bukan mereka. Maksudnya siapa ini? Ahlul juhal, naam. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin yang sudah kami nukilkan kemarin, isyaratun ila ahlil bidah. Bahwasannya yang dimaksud adalah mereka ahlul bidah, yang yad'u nasa ila dhalal, yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang seakan-akan mereka tampil di hadapan umat, mereka itu adalah ahlul ilmi, membawakan fatwa-fatwa ulama, terkadang menukilkan hadis-hadis Nabi, akan tetapi keliru di dalam memahami, atau di dalam memahaminya mengikuti hawa nafsu. Ya, ini yang dimaksud adalah mereka, yaitu ahlul bid'ah, yang berusaha menyerupai, ingin menipu manusia seakan-akan mereka ahlul ilmi, akan tetapi walaysa minhum, tapi bukan bagian dari ahlul ilmi. Ya, dia hanya ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Kemudian al-aslu thalith, fondasi atau prinsip yang ketiga, fondasi atau prinsip yang ketiga, indak ya Aba Ayun, apa itu prinsip yang ketiga? Ana min tamamil ijtima' As-sam'u wa ta'atu liman ta'amara alaina walau kana 'abdan habasiya. Walau kana 'abdan habasiya diterjemahkan ya Aba Faqih. Ya, di antara bentuk yang mewujudkan, menyempurnakan adanya persatuan kaum muslimin, adanya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada orang yang mengurusi urusan-urusan kita, yaitu penguasa. Sehingga as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, ini merupakan prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Prinsip yang sangat penting bagi Ahlus Sunnah. Sampai-sampai disebutkan, walau kana abdan habasiya, walaupun pemimpin itu tadinya seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia, yang mungkin sebagian manusia akan memandang sebelah mata. Inilah prinsip Ahlus Sunnah dan di antara prinsip yang sangat penting. Sehingga ini di antaranya pula untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Wa minha di antaranya dalam urusan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ahlus Sunnah wal Jama'ah senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, wa adamul khuruj alaihim, tidak memberontak kepada mereka, dan menegakkan munasahah, saling mengingatkan, saling nasihat menasehati. Dan dijelaskan oleh al-imam Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali hafizahullah, di antara bentuk saling menasehati kepada penguasa, ad-du'a'u lahum bil khair, mendoakan mereka para penguasa dengan doa-doa kebaikan, supaya diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur negerinya. Barakallahu fikum. Sebutkan dalil yang menunjukkan atau yang memerintahkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, walau kana abdan habasiya. Sebutkan dalilnya. Man sayadkur, siapa yang akan menyebutkan? Abu Alif. Naam, barakallahu fikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, wa in ta'ammara alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian, yang mengurusi kalian itu adalah seorang budak. Artinya kalau itu sudah menjadi penguasa, hendaklah kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah. Barakallahu fikum. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Wa min usuli sittah. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Abu Zaki Barakallahu fikum. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala al-ijtima fi din wa naha anit tafaruqi fih. Perintah untuk bersatu di dalam menjalankan agama, mengikuti dalil minal kitabi was sunnah, dan larangan untuk tafaruq dengan meninggalkan al-kitab was sunnah. Dan ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 105, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih, itu al-yahud wa nasara, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan, setelah datang kepada mereka al-haq. Tapi mereka meninggalkan penjelasan tersebut, meninggalkan al-haq tersebut, sehingga menjadi sebab munculnya ikhtilaf wa tafarruq, perselisihan dan perpecahan. Sekarang prinsip yang pertama, al-aslul awal. Ya, al-aslul awal. Prinsip yang pertama dari kitab Usulus Sittah. Apa itu yoga? Mana yoga? Kalau enggak ada Viko. Ikhlasu dini lillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dan ini merupakan prinsip dakwahnya para Rasul alaihi mustalatu wassalam. Yad'un nasa ila tawhid wa ikhlasil ibadati lillah wa tarkus syirkiyat, dan mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Al-aslul khamis, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabihin bihim atau baina mutasyabihina bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal hujjar. Prinsip yang kelima, al-aslul khamis, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah, tentang wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membedakan bainahum, diantara mereka dan orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai wali-walinya Allah, akan tetapi sebetulnya mereka min a'da'illah, termasuk dari musuh-musuhnya Allah. Baik dari kalangan al-munafiqin, orang-orang munafik, wal-fujjar, atau orang-orang yang fajir, yaitu ahlul ma'asi. Ini prinsip yang kelima. Di sini al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita siapa itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana adanya sekelompok manusia yang menyerupai mereka, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi walaysa minhum, bukan dari mereka, dan mereka itu min a'da'illah, merupakan musuh-musuhnya Allah, minal munafiqin wal fujjar, dari kalangan orang-orang munafik atau dari kalangan orang-orang yang fajir, ahlul ma'asi. Siapakah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus kita ketahui. Siapakah mereka yang disebut wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Awliya'ullahi ta'ala, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, humul ladhina amanu bihi wa taqaw wa staqamu ala dinihi. Wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, hum, mereka itu adalah alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa taqauh, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wastaqamu ala dinihi, dan mereka istiqamah di atas agama tauhid, di atas agama Islam. Itulah yang disebut dengan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wataqahu, dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Wastaqamu ala dinihi, bukan hanya bertakwa, tapi mereka istiqamah di atas agama Allah. Istiqamah ala tauhid, istiqamah ala sunnah, juga istiqamah di atas sunnah. Inilah yang disebut wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga mereka ada beberapa sifat yang dimiliki oleh wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya awliya Allahi, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim, tidak memiliki rasa takut kepada mereka. Walahum yahzanun, tidak pula mereka merasa bersedih. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh al-imam Muhammad ibn Utsaimin rahimani wa rahimahullahu ta'ala, di antara ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tandanya, sifatnya mereka senantiasa ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada di sana mengaku walinya Allah tapi tidak mengikuti jalannya Rasul justru melakukan amalan-amalan bid'ah, berarti haulai laisa min awliya'illah, mereka itu bukan wali-walinya Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu, Ali Imran 31. Allah menyatakan, Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah oleh kalian aku. Itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengampuni, akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara ciri mereka adalah adillatin alal mu'minin, memiliki sikap tegas kuat kepada memiliki adillatin alal mu'minin, memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini di antara sifat mereka. Juga a'izzatun alal kafirin, tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Ini di antara ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan dan celaan orang-orang yang mencerca dan mencelanya. Inilah awliyaullah, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini, yang namanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana yang diberitakan atau diceritakan oleh mereka orang-orang ahlul khurafat dan tahayul, yang mereka menceritakan, menggambarkan wali Allah itu adalah yang bisa terbang, yang sakti, tidak mempan senjata. Berbagai macam ciri-ciri yang itu tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Dan sering di negeri kita mendengar, bahkan terkadang ada filmnya, wali Allah itu ya yang sakti, yang bisa terbang, bisa menghilang, tidak mempan senjata. Sekali lagi, ini pengertian yang keliru. Barakallahu fikum. Tadi sedikit gambaran tentang wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Fauzan Hafidhahullah. Kata beliau, na'am hadha aslun azimun. Kata beliau, ini merupakan prinsip yang sangat besar. Prinsip yang sangat agung. Apa itu? Wa huwa tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'isyaitan. Yaitu at-tafriq, perbedaan antara wali-walinya Allah dan wali-walinya syaitan. Allah memiliki awliya'uhu, syaitan pun demikian. Barakallahu fikum. Dalam bab ini atau prinsip yang kelima ini, Syekh ingin menjelaskan, menerangkan kepada kita seperti apakah wali-walinya Allah. Apakah seperti yang digambarkan oleh mereka, orang yang tidak mempan senjata, yang tarkus shalah, yang alasan mereka tingkatannya sudah sampai tingkatan ma'rifah. Iya. Barakallahu fikum. At-tafriq, perbedaan antara wali-walinya Allah dan awliya syaitan, dan wali-walinya syaitan. Kenapa yang seperti ini perlu kita bahas? Kata beliau, li'anna ahlal batili saru yusamauna awliya syaitani awliya Allah. Ini yang menjadi yang menjadikan perkara itu sangat berbahaya. Adanya di sana ahlus syubhat yang senantiasa menyebarkan api syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Kata Syekh, li'anna ahlal batil, dikarenakan mereka orang-orang yang di atas kebatilan, yang mengajak kepada kebatilan, mereka menamakan wali-wali syaitan, mereka namakan dengan wali-walinya Allah. Padahal pada hakikatnya itu adalah wali-walinya siapa? Setan. Para penolongnya setan. Tapi digambarkan oleh ahlul batil, mereka itu adalah awliyaullahi, wali-walinya Allah. Padahal hakikatnya mereka itu adalah para wali-walinya syaitan, penolong-penolongnya syaitan. Digambarkan mereka wali yang tingkatannya sudah tinggi. Ya. Sehingga tidak mengerjakan sholat, melanggar syariat. Ya. Bagi mereka itu bukan perkara yang aib lagi. Alasannya saya sudah tingkatannya tinggi. Ya. Inilah yang digambarkan oleh syaitan. Wali-walinya Allah dianggap mereka itu adalah orang yang aneh. Yang mengajarkan agama yang baru, kata mereka. Ini wali-walinya Allah. Tapi wali-walinya syaitan, wali-walinya setan, ya, akan terus ya, diangkat oleh mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah ahlul batil mereka menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka menamakan wali-walinya setan dengan sebutan wali-walinya Allah. Sampai disebutkan hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, sehingga terjadilah urusan ini tentang wali-wali Allah iltabasa 'alan nas, menjadi rancu di tengah-tengah manusia. Ya, sebetulnya walinya Allah itu yang kayak apa? Apa benar yang mereka itu bisa mabur, terbang, ya? Yang tidak mempan senjata, yang katanya sholatnya di Mekah. Ya. Keyakinan mereka demikian. Begitu sholat subuh gak kelihatan di masjid, ya, langsung dikatakan, oh paling Pak Kiai itu sudah bangun, tapi sholatnya di Mekah, kata mereka. Karena itu wali. Padahal belum bangun, masih tidur. Ya. Tapi dikatakan sholatnya di Mekah. Ya. Digambarkan seperti itu. Barakallahu fikum. Atau melakukan amalan-amalan yang sama sekali tidak ada contohnya di dalam Islam. Wali Allah itu yang bisa puasa mutih selama setahun. Puasa mutih apa? Yaitu yang makannya putih-putih, ya. Nasi, ya. Kimpul, kan putih, ya, seperti itu. Sehingga perkaranya menjadi iltabasa 'alan nas, menjadi rancu di tengah-tengah manusia. Walidzalik sanafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan samahu al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Oleh karena itu, al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab. Kitabnya sangat bagus. Kitab yang nafi'an, yang banyak membawa manfaat dan faidah. Yang disebut atau yang berjudul Al-Furqan, perbedaan antara wali-walinya Ar-Rahman yaitu Allah dengan wali-walinya syaitan. Iya. Kalau ada di maktabah ini dibaca sangat bagus. seperti apakah ciri-ciri wali Allah, seperti apakah ciri-ciri walinya syaitan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang wali-walinya Allah di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. La khawfun alaihim, tidak takut kepada mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Barakallahu fikum. Thumma bayanahum biqaulihi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini sudah membantah mereka ahlul batil, orang-orang ahlul bid'ah, ahlul khurafat. Barakallahu fikum. Yang mereka menggambarkan wali itu dengan gambaran-gambaran atau dengan mengikuti cerita-cerita khurafat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang senantiasa istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, dan mematikan kita semua alal Islam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.